salah, aku eling pucungmu. Setiap uripku susah, aku kangen pucungmu. Setiap atiku loro, pucungmu mesti ono. Setiap aku nelongso, pucungmu mesti ono.